Ayat tulisan ini didapat di dalam beberapa ayat lain. Begitu pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan atau menasihatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan Al-Imam Al-Hakim secara musnad yang dihantarkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah berkata, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma in tamassaktum bihima." Kitab Allah. Aku wariskan untuk kalian dua hal penting. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian masih mau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Setiap ada permasalahan, setiap kita hendak berbicara tentang Islam, setiap kita hendak melakukan sebuah ibadah, dalam berbagai ibadah dalam Islam ini, setiap kita hendak menilai sesuatu permasalahan, apakah itu hak ataukah batil, halal apa ataukah haram, semuanya harus ditimbang oleh Al-Quran, Kitabullah, dan Sunnah Rasulullah. Barang siapa yang punya prinsip seperti ini, barang siapa yang berpegang teguh dengan prinsip yang baru saja kita dengarkan bersama, Rasulullah menjamin, dan tabi'u wahdahu, sungguh dia tidak akan pernah tersesat. Kemudian prinsip kedua, yang penting kita jadikan sebagai landasan dan dasar ketika kita berbincang tentang urusan agama atau berbicara tentangnya. Bahwasanya Al-Quran dan begitu pula Sunnah Rasulullah SAW bukanlah suatu hal yang baru keberadaannya. Bukanlah suatu hal yang baru wujudnya di tengah-tengah umat. Tetapi Al-Quran dan begitu pula Sunnah telah melalui generasi yang panjang dan generasi yang paling utama dalam hal ini menerima Al-Quran dalam memahaminya, dalam mengamalkannya adalah generasi yang di sana hidup sang utusan Allah, hidup di sana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam upaya kita berpegang teguh dengan Al-Quran, memahaminya, menafsirkannya, mengamalkannya, begitu pula upaya kita memahami hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengimaninya, memahami maknanya, kandungannya dan hukumnya, hendaknya kita menengok dan melihat bagaimana generasi terbaik umat ini memahami. Prinsip kedua ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Sengaja saya sampaikan sebagai mukadimah agar majlis kita yang sekarang ataupun yang akan datang, semua umat yang namanya muslim diwajibkan berjalan di atas prinsip. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Irbaq bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dalam sebuah wasiat Rasul yang panjang di antara Rasulullah menyatakan, "Fa innahu man ya'ni minkum fa sayara اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عفوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثاتكم. Suku yang hidup meninggal dunia. Yang terakhir, ada yang berpikir yang baik. Perbincangan di dalam Al-Quran itu. Perbincangan di dalam Al-Quran itu. Kita menurut Allah dan memahami beliau, jika kalian terdapat di kondisi yang seperti ini, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah, prinsip, metode, sahabat, hidup ini di dalam memahami Islam. Wajib kasih kuliah sahabat ini dan sunnah, prinsip, jalan, metode dan sistem para khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali radhiyallahu anhum dalam hal ini terutama. Afu 'alaiha bin nawajib. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Tamassaku biha, berpegang teguhlah. Ditekankan secara berulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah perintah, setelah Rasul memerintahkan kepada sebuah prinsip, kemudian Rasul melarang, mengingatkan dan memperingatkan dari sebuah bahaya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspadalah kalian dari berbagai urusan yang diada-adakan, yakni dalam agama. Waspadalah kalian dari berbagai paham, metode, sistem yang diada-adakan, dimuncul-munculkan, belum pernah dikenal di masa Rasul dan para sahabat. Di sini ada sebuah isyarat bahwasanya yang menimbulkan perselisihan, yang berpotensi untuk menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat adalah sikap mengabaikan sunnah Rasul dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, mengabaikan metode dan prinsip Rasul dan khulafa ar-rasyidin di dalam memahami Islam, di waktu yang sama dia mencari dan mengikuti, menerapkan paham, metode dan sistem yang diada-adakan, yang baru muncul, yang belum pernah dikenal oleh generasi terbaik umat. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-Auf yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim rahimahumullah yang juga datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat dari diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, Rasulullah menyatakan ketika menjelaskan bahwa umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. وتتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Dan pasti umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya berada di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu? Apakah dibiarkan umat ini mengklaim oleh Nabi? Dibiarkan umat ini mengaku-ngaku dan menyatakan dirinya lah, kelompoknya lah, atau organisasinya lah? Jawabannya tidak. Rasulullah ditanya oleh sahabat, man hum ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Nabi? Yang kau nyatakan sebagai satu-satunya golongan yang selamat. Mari kita dengarkan baik-baik agar kita bisa mengikuti jejak ini. Dan kita tidak mengklaim bahwa diri kitanya, kita sajalah, atau organisasi kita sajalah yang tergolong sebagai kelompok yang selamat. Rasulullah menjawab, ما كان مثل أنا عليه اليوم وأصحاب. Barang siapa yang kondisinya sama dengan kondisiku dan para sahabatku pada hari ini. Maksudnya, kondisi, pahamnya, ideologinya, manhajnya, cara beribadahnya, cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis, sama seperti kondisiku pada hari ini dan kondisi sahabatku. Dua hadis tadi mengingatkan dan memerintahkan kepada kita. Kita yang hidup di masa ini. Ketika telah memiliki semangat untuk menjunjung tinggi Al-Quran dan menjunjung tinggi As-Sunnah. Yang telah diberi semangat untuk beramal dengan Al-Quran dan berkemauan beramal dengan Sunnah Rasul. Hendaknya dia memahami dan mengamalkan keduanya dengan pemahaman yang telah dipahami, diyakini dan diamalkan oleh generasi terbaik umat ini. Jika semua pihak sepakat di atas dua prinsip ini, tidak akan pernah ada perselisihan. Jika semua pihak mau mengalahkan hawa nafsunya dan meletakkan logikanya di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, maka pasti tidak akan pernah terjadi perselisihan yang sekarang kita saksikan. Namun semua itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sekarang adalah setelah kita mendengarkan ayat-ayat dan dalil-dalil dari sunnah, sewajibnya atas kita untuk berjalan di atas Islam ini berdasarkan prinsip-prinsip yang tadi sebagiannya sudah saya sebutkan. Prinsip yang ketiga, yang penting untuk kita jadikan sebagai dasar di dalam membahas pembahasan seperti yang kita lakukan hari ini, adalah kita mengembalikan semua urusan umat terkhusus urusan umat yang bersifat kontemporer yang terjadi di masa kita atau diistilahkan dengan kekinian, dikembalikan jawaban dan kesimpulan hukumnya kepada para ulama. Dikembalikan kesimpulan hukum dan jawabannya kepada para ulama yang mereka adalah ahlinya, pakarnya dalam hal ini yang diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayat dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang dimaksud dalam beberapa ayat yang akan saya sebutkan atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama-ulama yang telah memenuhi persyaratan untuk berijtihad dan berfatwa, memiliki kelengkapan ilmu di berbagai bidang dan lini agama, memahami berbagai dalil dan meletakkannya pada tempatnya, serta para ulama yang selalu di dalam dakwah dan nasihatnya mengajak umat untuk mementingkan tauhid, mengajak umat untuk selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita mendahului mereka. Jangan sampai kita mengedepankan logika penilaian kita di atas bimbingan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, "Wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf aja'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbihunahu minhum. Walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitana illa qalila." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela sikap orang-orang yang selalu terburu-buru menilai, terburu-buru memvonis, terburu-buru menyebarkan berbagai berita tanpa dikembalikan kepada ahli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kalau seandainya mereka mau mengembalikan urusan problem yang mereka hadapi tadi kepada Rasul dan kepada para ulama, pasti akan diketahui kesimpulan hukumnya. Mereka-mereka akan memberikan kepada kita kesimpulan hukum yang tepat, sesuai dengan realita, tidak berlebihan, tidak bersikap meremehkan, tidak ekstrim. Itulah para ulama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji mereka sebagai waratsatul anbiya. Innal ulama waratsatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah para pewaris-pewaris Nabi. Apa yang diwariskan oleh Rasul tidak lain adalah ilmu. Ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu tentang tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, ilmu tentang cara penerapan ayat-ayat Al-Qur'an, ilmu sunnah. Merekalah para ulama pewaris-pewaris Nabi. Orang-orang yang mumpuni di bidang ilmu. Berbeda antara ulama yang berilmu luas pandangannya tentang Islam, bisa menghubungkan satu bab dengan bab yang lainnya, satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya, mengaitkan satu hukum dengan hukum yang lainnya, satu kondisi dengan kondisi yang lainnya, menguasai benar-benar penafsiran generasi salafus saleh dengan seorang orator yang hanya bisa berorasi, yang pandai berretorika, nyaman didengar ucapannya, pandai di dalam berceramah dan berpidato. Berbeda tentunya. Para hadirin yang saya muliakan, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, kata beliau, la yazalu an-nasu fi khairin ma akhadhu al-'ilma an akabirihim. Sungguh senantiasa umat ini akan berada di atas kejayaan, di atas kemuliaan, kebaikan apabila mereka selalu mengambil ilmu, mengambil fatwa, bimbingan dari para ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar di kalangan mereka yang sudah habis umurnya untuk mengurus umat, sudah beruban rambutnya dan jenggotnya membimbing dan mengarahkan umat dalam berbagai urusan agama mereka. Kemudian Rasulullah Abdullah bin Mas'ud melanjutkan, wa idza akhadul ilma an asagirihim halaku. Kalau mereka sudah mengambil ilmu, fatwa, pengarahan dari selain ulama kibar yang tadi, justru mengambil dari ulama shighar, maka mereka akan binasa. Binasa manhaj mereka, akidah mereka, negeri mereka, ukhuwah mereka. Maka tiga prinsip utama tadi sangat penting untuk menjadi dasar pembahasan kita dan pembahasan agama Islam yang lainnya. Terhadirin yang saya muliakan, terorisme adalah sebuah kata yang sangat luas maknanya. Karena terorisme itu ada yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik, ada terorisme yang dilancarkan, dilatar belakangi oleh kepentingan ekonomi tertentu, atau kepentingan negara tertentu, sehingga jenis yang ini bukanlah topik pembahasan kita. Bukan topik majlis kita kali ini. Tetapi topik kita adalah terorisme yang diatasnamakan agama atau dilatar belakangi oleh kepentingan agama. Jenis yang kedua ini pun terbagi menjadi dua. Terorisme yang dilatar belakangi oleh atau diatasnamakan agama, ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah terorisme yang didasarkan atas agama selain Islam. Sebagaimana terjadi terorisme dan teror di dalam agama Yahudi, antar kelompok yang ada, antar sekte yang ada dalam agama Yahudi. Begitu juga terorisme dan teror yang dilancarkan di dalam agama Nasor, antar kelompok mereka. Di dalam kedua agama tadi ada kaum radikal. Sebagaimana di tengah-tengah muslimin pun juga ada yang demikian. Namun majlis kali ini, majlis kita ini tidaklah membahas jenis pertama dari bagian kedua. Namun yang kita bahas adalah terorisme atau teror yang diatasnamakan Islam. Ketika menyangkut nama Islam, ketika diatasnamakan dengan beberapa atribut keislaman, maka ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Untuk membersihkan nama Islam, nama beberapa amalan mulia dalam Islam yang dikotori, dicemarkan nama baiknya, menjadi tugas kita semuanya sesuai dengan batas kemampuan masing-masing di bawah bimbingan tiga prinsip yang tadi sudah saya sebutkan. Kita tidak pernah mengingkari, bahkan meyakini bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar bagian daripada Islam. Memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah, menghilangkan kemungkaran bagian daripada amalan tertinggi di dalam Islam. Kita pun juga beriman bahwasanya penegakan syariat Islam dalam segala aspek dan berbagai lingkup kehidupan pribadi, rumah tangga maupun masyarakat dan negara merupakan suatu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Kita juga beriman bahwa semua jihad fi sabilillah bagian daripada Islam, bagian daripada amal mulia yang terlalu banyak ayat Al-Quran memerintahkan dan menjelaskan tentang amalan yang namanya jihad fi sabilillah. Begitu juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk bersikap adil dan menegakkan keadilan. Melarang seluruh pemeluknya untuk berbuat kezaliman dan menyebarkan kezaliman. Namun semua yang tadi sebagainya saya sebutkan, yang kita yakini itu bagian daripada ibadah, tidaklah boleh dilaksanakan, tidaklah boleh diterapkan, tidaklah boleh dipahami, kecuali dengan tiga prinsip tadi. Ingin menegakkan jihad bisa dirinya, harus berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah, berdasarkan yang telah dipahami oleh sahabat Rasul dan generasi terbaik umat ini, dan mengikuti bimbingan para ulama yang hidup di masa kita, yang mengenal dan mengetahui kondisi umat melebihi kita. Para hadirin yang saya muliakan, kita pun sepakat dan beriman bahwasanya Yahudi adalah bangsa paling licik di muka bumi. Yahudi adalah musuh kaum muslimin yang terbesar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayatnya, "Inna ashadda an-nasi 'adawatan lil-ladina amanu al-yahud wal-ladina asyraku." Sesungguhnya manusia yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi, ini berita dari Allah. Berita dari Sang Khalik. Begitu juga dalam ayat yang sering kita dengarkan. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tidak akan pernah rela bangsa Yahudi dan Nasara kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, sampai kita semua menjadi Yahudi atau menjadi Nasara. Suatu kepastian yang tidak kita ditawar-tawar. Wadda kathiru min ahli kitab لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Sungguh telah banyak atau kebanyakan dari orang-orang ahli kitab Yahudi terkhusus dan Nasara berambisi untuk memurtadkan kalian menjadi kufar, tidak lagi menjadi muslim dengan berbagai makar yang mereka lakukan, dengan berbagai tipu daya yang mereka lakukan dan mereka lancarkan terhadap kaum muslimin di berbagai bidang. Tujuan akhirnya adalah memurtadkan kita, mengeluarkan kita dari Islam dan berstatus kufar. Siapa yang memberitakan ini? Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan seperti ini bukanlah pembahasan utama kita. Sampai-sampai dalam salah satu acara yang diadakan beberapa hari yang lalu di Banjarmasin, ada seorang dengan semangat ketika mengajukan pertanyaannya, dia membacakan beberapa statement, beberapa pernyataan tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh Yahudi dan Nasara, pembesar-pembesar mereka di berbagai media-media kufar. George Bush telah menyatakan sejak 11 September 2001 ini adalah permulaan perang salib episode yang berikutnya. Kemudian pulang dan pulang dari berbagai tokoh barat menyatakan dalam media ini dan media itu. Maka saya katakan, wahai saudaraku, apa yang Anda baca itu semua sudah ada dalam Al-Qur'an. Jangan Anda capek-capek menyibukkan waktu, menghabiskan pikiran dan tenaga untuk mencari data-data seperti ini. Cukup Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Baca sejarah Islam. Sudah cukup. Tetapi yang terpenting bagi kita, yang terpenting bagi kaum muslimin, bagaimana dan dengan apa kita menghadapi bangsa Yahudi yang telah dilaknat oleh Allah, bangsa keturunan kera-kera dan babi-babi yang Allah nyatakan, "Qul hal unabbiukum bi syarrin min dzalika fatubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ. Maukah kalian aku kabarkan? Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling jelek, paling hina kedudukannya dan balasannya di sisi Allah. Yaitu orang-orang yang telah dilaknat dan telah dimurka oleh Allah. Dan Allah jadikan dari mereka itu kera-kera dan babi-babi. Dan para penyembah berhala. Para penyembah tauhid. Itulah yang lucu. Yang Allah nyatakan, "Ghulibat 'alaihimul dhillatu." Allah telah tetapkan kepada mereka bangsa Yahudi az-zillah, kehinaan. Di mana saja mereka berada. Ini bangsa Yahudi. Sejak dahulu telah memusuhi kaum muslimin, memusuhi para nabi, bahkan membunuh para nabi Allah. Namun bangsa Yahudi yang licik, curang, tidak sportif itu, jangan kita hadapi dengan kebodohan. Jangan kita menghadapi mereka hanya bermodalkan emosi dan amarah. Maka kalau seperti itu kondisi kita, mereka bangsa Yahudi akan semakin memanfaatkan keadaan ini. Para hadirin yang saya muliakan, kita akan mengupas beberapa di antaranya nanti, makar-makar dan kritikan yang ini. Untuk kita waspada, yang ternyata disadari ataupun tidak, disukai ataupun tidak, bahwa yang ikut melancarkan dan memuluskan makar-makar Yahudi terhadap umat Islam dan negeri serta negara kaum muslimin adalah adanya beberapa pihak yang bertindak gegabah, emosi, tanpa bimbingan syariat Islam yang sebenarnya. Mari kita lihat beberapa hal yang terjadi. Yang kemudian kita akan sampai pada kesimpulan bahwa adanya terorisme dan berbagai anarkisme, tindakan teror dan tindakan anarkis bermula dari sikap-sikap emosional yang tidak terbimbing. Sikap-sikap yang keluar dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul di dalam menyikapi, menanggapi berbagai problem yang ada di masa dia itu. Ambil contoh misalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita menghormati keinginan sebagian pihak yang insya Allah ikhlas karena Allah dan dalam rangka membela agama. Keinginan mulia dari sebagian pihak untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, menegakkan dan menunaikan hak-hak kaum muslimin sebagai rakyat, menginginkan pemerintah yang adil, pemerintah yang baik dan senang serta cinta kepada syariat Islam, pemerintah yang selalu menegakkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Ini adalah cita-cita dan keinginan yang mulia. Namun dia akan berbalik, tidak lagi menjadi mulia dan terpuji apabila dalam proses pelaksanaannya tidak mengikuti bimbingan yang dibimbingkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan diamalkan oleh para sahabat Nabi. Al-Imam Malik rahimahullah, Al-Imam Malik, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i yang hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu, menyatakan, "La yasluhu amru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan pernah menjadi baik tidak akan pernah bisa menjadi baik, benar dan lurus urusan umat ini, kondisi umat ini, kecuali dengan cara dan metode yang dengannya telah menjadi baik generasi pertama umat ini. Dari nasihat Al-Imam Malik ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita ingin baik, ingin kebaikan untuk masyarakat kita, untuk negeri dan negara kita, maka tengoklah, lihatlah dengan cara dan metode apa generasi awal umat ini menjadi baik. Sehingga dari sini ada sebuah peringatan, jangan sampai kemudian kita meniru cara-cara, sistem dan metode orang-orang barat di dalam membenahi negerinya. Bangga dengan gerakan protestan yang ada di negeri barat, yang dimotori oleh Martin Luther, yang mengadakan penentangan dan pemberontakan. Senang untuk meniru cara-cara orang-orang barat di dalam melakukan demo-demo di jalan-jalan. Senang dengan cara orang-orang barat yang mengkritisi pemerintahnya melalui mimbar-mimbar, melalui media massa, melalui media cetak dan tulis, dibaca oleh khalayak ramai. Jangan sampai yang seperti itu. Kita punya Nabi, kita punya para teladan, manusia-manusia terbaik. Kita punya Rasul, kita punya Al-Quran, kita punya Sunnah. Kita punya Abu Bakar As-Siddiq, punya Umar bin Khattab, punya Ali bin Abi Thalib, punya Utsman bin Affan, punya dan seterusnya. Kita punya ulama besar semacam Imam Bukhari, Al-Imam Muslim. Kita punya semacam Imam Al-Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Coba buka kembali berbagai literatur tentang sejarah mereka dan bimbingan mereka. Para hadirin yang saya muliakan, kita menyadari bahwa memang pemerintah kita masih penuh kekurangan di sana sini. Penting bagi kita untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun ketahuilah bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar yang kita yakini sebagai ibadah, menghormati, kita ini menghormati amalan yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita sebagai muslim diwajibkan menghormati setiap ibadah yang disyariatkan di dalam Islam. Salah satu ibadah tersebut namanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana bentuk kita menghormatinya? Bentuk penghormatan kita kepada amalan ibadah adalah tidaklah kita menerapkannya, tidaklah kita mengamalkannya kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Ketika kita mengamalkan sebuah amalan ibadah tanpa mengindahkan, tanpa mempedulikan ketentuan-ketentuannya, di waktu itu kita telah melecehkan dan tidak menghormati ibadah tersebut. Dan sebagai efek negatifnya adalah akan muncul kerusakan. Ibadah amar ma'ruf nahi munkar, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah meletakkan ketentuan-ketentuan. Tidak boleh dipukul rata, tidak boleh disamaratakan, tidak boleh digeneralisir penerapannya. Tetapi masing-masing ada kadarnya, ada aturan mainnya. Tidak boleh disamakan kita mengingkari kemungkaran di dalam rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Bahkan di dalam rumah tangga pun yang kita sebagai kaum pria itu Allah nyatakan sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya kaum pria itu adalah pemimpin penegak kebenaran, pembimbing di atas kaum wanita. Di ayat yang sama ini, setelah Allah menyebutkan posisi kaum rijal, setelah Allah mengukuhkan posisi kaum pria sebagai qawwam, penegak kebenaran, punya hak prerogatif di rumah tangga untuk menegakkan kebenaran, memberikan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Namun Allah SWT mengatakan, memberikan aturan di dalam ingkar mungkar. Allah menyatakan ketika menghadapi seorang suami, menghadapi seorang istri yang cenderung menentang, cenderung tidak menghormati suami, melawan perintah-perintah suami, apa kata Allah? Perhatikan proses amar ma'ruf nahi munkar. Kata Allah, "Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wa'dhuruhunna fil madajih." Perhatikan baik-baik. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya, pelanggarannya, maka berikanlah kepada mereka nasihat. Fawa'idhuhum, berikan nasihat. Mau'idhah. Mau'idhah itu adalah sebuah nasihat yang tata cara pelaksanaannya adalah pertama dengan penuh kelembutan. Kedua, pelaksanaannya lebih dari sekali. Itu mau'idhah. Lebih dari sekedar nasihat. Mau'idhah itu adalah nasihat yang disertai dengan kelembutan, ketenangan, menggunakan cara-cara yang tepat yang menyentuh hati. Kalau nasihat, saya nasihatin kamu jangan melakukan ini. Tinggalkan perbuatan ini. Kalau mau'idhah, wahai saudaraku, aku cinta kamu. Ingatlah kepada akhirat. Takutlah kepada azab Allah. Sebenarnya apa yang kamu lakukan ini tidak baik. Ini caranya. Dan tidak sekali. Diulangi lagi. Itu mau'idhah. Allah menggunakan lafaz di sini fawa'idhuhunna. Kemudian, kalau masih terus tidak mau mendengarkan mau'idhah, tidak mau mempedulikan mau'idhah tersebut, maka wahjuruhunna fil madajih. Pisah ranjang. Tinggalkan dia tidur di kamar, kamu silakan pindah ke kamar lain. Di dalam rumah. Atau yang semakna daripada hajar, memboikot istri dari makna ini. Siapa tahu dia mau sadar. Siapa tahu dia itu mau berubah. Kalau masih, baru pada tindakan berikutnya. Wadribuhun. Kalau tetap tidak berubah, silakan kalian pukul. Cara memukulnya, metode memukul istri diajarkan oleh Nabi dan dirinci di dalam sunnahnya. Bagaimana cara memukul istri dan bagaimana metode dan penerapannya. Ini kepada istri. Tidak kemudian pertama kali istri melanggar, pertama kali istri menentang, tiba-tiba kita langsung ingkar mungkar dengan tangan kita. Dengan keyakinan bahwa ingkar mungkar dengan tangan itu adalah tingkatan tertinggi yang menunjukkan kesempurnaan iman seorang hamba. Langsung dia pukul. Di saat itu dia telah melanggar aturan syariat Islam di dalam menghadapi kemungkaran yang ada pada istrinya. Contoh bahwa amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kondisi masing-masing. Begitu juga ingkar mungkar terhadap orang tua kita tidak sama dengan ingkar mungkar kepada orang lain. Di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika fi syai'an ما ليس لك به علم. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Jika keduanya, kedua orang tua kamu, memerintahkan kepadamu untuk engkau berbuat kesyirikan, jangankan kamu taati. Kemudian, apa? Mentang-mentang karena orang tua telah menyuruh kita, mentang-mentang karena orang tua kita telah memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan, kemudian kita membentaknya, kita menaparnya, kita cemberut di hadapannya, berkata-kata kasar. Tidak. Allah menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah keduanya ketika di dunia dengan bentuk penemanan yang baik, ma'ruf, sopan, lembut. Ini kepada orang tua, padahal orang tua tadi telah memerintah sang anak untuk berbuat kesyirikan, dosa terbesar. Dan memerintahkan anaknya untuk berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah. Tetapi aturan ingkar mungkar kepada orang tua telah Allah letakkan. Perhatikan baik-baik hal ini. Begitu juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita. Yang kita ini sebagai walinya. Sebagai wali daripada anak-anak kita. Punya kewajiban untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di tengah-tengah anak-anak kita ini. Tetapi diatur oleh Allah dan Rasul. Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah menyatakan muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menegakkan salat pada saat umur mereka telah menginjak 7 tahun. Coba, ada aturannya. Amar ma'ruf nahi munkar. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاهُ عَشْرٍ. Dan mulailah kamu pukul anakmu untuk menegakkan sholat jika tidak menegakkannya ketika umur dia telah menginjak 10 tahun. Perhatikan aturan-aturan itu. Maka demikian pula pihak-pihak lainnya, di antara mereka adalah waliul amr atau pemerintah. Pemerintah kaum muslimin yang telah berkuasa menjadi pemimpin kaum muslimin, maka diatur di dalam syariat Islam. Ketika jika menerapkan aturan-aturan ini dalam upaya amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa dan pemerintah kita, maka amar ma'ruf kita menjadi benar dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila sebaliknya hanya bermodalkan semangat amar ma'ruf nahi munkar tetapi tidak mengikuti aturan, yang muncul adalah dosa atas pelakunya, dan dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikuti jejak dia. Dan yang ketiga, akan muncul kerusakan di muka bumi. Kaum muslimin yang saya muliakan, mari kita perhatikan. Di dalam upaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastannuna bi sunnati pasti akan muncul sepeninggalku nanti para penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin yang tidak mau untuk menjadikan petunjukku sebagai petunjuk mereka di dalam memimpin dan tidak mau menjadikan sunnahku, prinsipku sebagai prinsip hidup mereka. Apa sih prinsip Nabi? Apa itu petunjuk Nabi? Tidak lain semua itu adalah syariat Islam. Rasulullah mengabarkan akan munculnya penguasa-penguasa. Bukan hanya satu, a'immatun, penguasa-penguasa yang tidak suka syariat Islam. Anti syariat Islam. Perhatikan baik-baik hadis ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani insin, dan akan muncul di sekitar penguasa-penguasa tadi para pembisik-pembisik, penasehat-penasehat, jubir-jubir, juru bicara-juru bicara, dan yang semisalnya yang kalbu mereka adalah kalbu syaitan. Hatinya itu loh, hati syaitan yang berada di tubuh manusia, berwajah manusia. Jadi penasehat penguasa, penasehat khalifah, penasehat presiden, dan yang semisalnya. Nah kalau kalbunya itu kalbu syaitan, apa mungkin akan mengajak kepada yang ma'ruf? Sementara syaitan itu kata Allah, ya'murukum bis-su'i wal fahsya, selalu memberikan kalian untuk berbuat kejahatan dan kekejian. Ya, itu yang ada. Perhatikan ini, berita dari Nabi akan muncul, pasti. Melihat dan mendengar keadaan ini, sahabat Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, kaifa amna in adraktu dhalik? Wahai Nabi, apa yang akan aku lakukan? Sikap apa yang akan aku ambil menyikapi kondisi yang seperti itu apabila aku mendapatinya? Bagaimana menyikapi penguasa yang seperti ini, anti syariat Islam? Orang-orang di sekitarnya, kaki tangannya adalah orang-orang yang kolbunya adalah kolbu syaitan. Bagaimana wahai Nabi? Rasulullah menyatakan, perhatikan baik-baik bimbingan Nabi. Tasma' wa tuti' lil amir. Wa in ghuiba wahruka wa ukhida maluk. Tasma' wa atih. Tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasa itu. Walaupun dicambuk punggung, walaupun dirampas harta, dicambuk punggungnya oleh penguasa. Disuruh sabar oleh Nabi. Diperintahkan untuk menahan diri. Walaupun harta kita, toko kita, perkebunan kita, perusahaan kita, pabrik kita, dirampas, dipersulit, dikekang. Kata Rasulullah, tetap mendengar dan tahan. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Mari kita mendengarkan hadis yang berikutnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya yang monumental yang berjudul An-Sunnah. Sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Qala qulna ya Rasulullah, ما سألناك عن طاعة من اتقى ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. وهي نبي, tidaklah kami ini bertanya kepada engkau tentang hukum kewajiban taat kepada penguasa yang bertakwa. Kalau itu sudah jelas, kewajiban taat mendengar dan taat kepada penguasa yang cinta Islam, cinta syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, adil dan yang lain. Itu sudah jelas oleh Nabi. Kami tidak bertanya tentang itu. Coba perhatikan. Baik-baik hadis ini. Tetapi yang kami tanyakan wahai Nabi adalah tentang penguasa-penguasa yang zalim, bengis, kejam. Disebutkan berbagai sifat-sifat jeleknya oleh beberapa sahabat tadi. Apa jawaban Nabi? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Wasma'u wa athi'u, dan tetaplah kalian mendengar dan taat kepada pimpinan kalian. Dimulai dengan peringatan ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Perhatikan baik-baik hadis demi hadis. Ikutilah bimbingan Nabi, pasti selamat. Pasti umat Islam akan jaya. Dan pasti musuh-musuhnya tidak akan mendapatkan celah atau pintu masuk untuk mencerai beraikan muslimin. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya. Tentang tata cara amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasanya. Karena kalau ini tidak diterapkan, yang muncul adalah kerusakan. Yang muncul adalah anarkisme. Yang muncul adalah terorisme. Secara perlahan dan bertahap. Hadis yang berikutnya adalah sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Iyad bin Ghulam. Dari sahabat Iyad bin Ghulam radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, perhatikan baik-baik semua saudaraku yang menginginkan kebaikan untuk dirinya dan negerinya. Perhatikan baik-baik nasihat Rasul ini untuk semua pihak yang menginginkan kesejahteraan untuk negerinya dan keamanan untuknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu nasihatun lidhi sultan, فَلَا يُسِّي عَلَى نِيَةً وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ إِنْ قُبِلَ مِنْهُ فَجَاكَ وَإِلَّا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ. Barang siapa yang memiliki kritikan atau nasihat untuk penguasa, hendaknya tidak ditampilkan, tidak disampaikan secara demonstratif, secara terang-terangan di hadapan khalayak ramai. Tetapi hendaknya dia menyampaikannya secara rahasia. Hendaknya dia menarik tangan penguasa tadi. Maksudnya, di tempat yang layak, di tempat yang terhormat. Mungkin ada yang akan mengatakan, kembali lagi logika-logika barat. Logika, lingkup logika orang yang tidak pernah puas kecuali mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana penguasa kita akan mendengarkan nasihat dan kritikan kita? Kalau disampaikan secara rahasia, tidak di depan umum. Lawang kita sampaikan di depan umum saja, di alun-alun, melalui demo-demo, orang-orang, buletin-buletin, mimbar Jumat, mimbar hari raya, dan berbagai media yang lainnya, tetap saja pemerintah kita tidak peduli dan tidak malu. Lalu bagaimana ini logika? Menjawab hadis Nabi. Menjawab hadis Rasul. Rasul menyatakan hendaknya nasihat tersebut tidak disampaikan secara terang-terangan. Ya? Tapi jauh dengan logika. Lalu bagaimana? Perhatikan baik-baik. Jangan sampai menentang hadis dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. kita akan hancur. Ya kalau yang hancur pribadi kita. Ya kalau yang hancur rumah tangga, rumah dan mobil kita. Tapi kalau yang hancur itu adalah masyarakat kita. Tertumpahnya darah muslimin, hancurnya berbagai fasilitas umat, tidak adanya keamanan di negeri, saling membunuh, saling menyerang, sebagai akibat sikap tidak hikmah tadi. Jangan. Rasulullah menyatakan, hendaknya disampaikan secara rahasia, jangan secara terang-terang. Lalu bagaimana kalau penguasa ternyata tidak mau menerima nasihat? Lalu bagaimana kalau pemerintah ternyata tidak mau mempedulikan kritikan dan masukan kita? Jawabannya Rasulullah berikan di hadis yang sama. Kata Rasulullah, "Inku bila minggu fadaka." Kalau diterima nasihat dan kritikan tersebut, itulah yang diharapkan. Wa illa kalau tidak, faqad adama 'alaihi. Sungguh dia telah menunaikan kewajiban yang diwajibkan atasnya. Apa kewajibannya? Menyampaikan nasihat. Menyampaikan masukan dan kritikan. Disampaikan kepada sahabat Usama. Bukan Usama bin Laden. Usama bin Zaid. Hibbu ibn Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak atau putra kesayangan dari orang kesayangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Usama bin Zaid di suatu hari ditanya dan diingatkan oleh salah seorang yang ada di sekitarnya, "Wahai Usama, ala tansahu? Ala tansahu? Tidakkah kau mau menasihati penguasa itu ini sekarang ini?" Yang dimaksud adalah Yazid bin Muawiyah, yang pada masa pemerintahannya penuh terjadi dengan kemungkaran. Khamar, sholat ditunda, sholat lima waktunya, dan berbagai kemungkaran yang lainnya. Sahabat Usama bin Zaid menjawab, "Atadhunnu annani ma nasahtuhu illa wa akhbartuka?" Apakah kau mengira bahwa aku tidak akan menasihati penguasa ini kecuali pasti aku akan mengabarkan kepadamu bahwa aku telah menasihatinya? Atau harus begitu? Aku datang kepada kalian bahwa aku telah menemui pemerintah, aku telah menemui gubernur, aku telah menemui khalifah, dan aku nasihati dia, aku tegur dia. Apa begitu? Para hadirin yang saya muliakan, inilah bimbingan generasi terbaik umat ini di dalam menasihati penguasanya. Ada beberapa syubhat yang tidak cukup waktu untuk membantahnya di waktu yang sangat singkat ini. Tetapi semua itu telah dibantah oleh para ulama. Sebabnya apa? Kenapa syubhat-syubhat muncul? Dikarenakan tidak adanya sikap dan upaya memahami Al-Quran dan hadis Rasul sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik. Muncul syubhat itu karena logika. Satu saja sebagai contoh, terkait dengan masalah amar ma'ruf nahi munkar terhadap penguasa. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah, bahwasanya Rasulullah menyatakan, "Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sulthanin jahil." Jihad yang tertinggi, jihad yang paling besar kedudukannya dan kemuliaannya adalah menyampaikan atau mengucapkan kata-kata yang benar, kritikan yang benar, yang hak di hadapan penguasa yang bijak. Berdasarkan hadis ini, mereka meyakini bahwa orasi-orasi, khutbah-khutbah yang panas, mengkritisi pemerintah, itu bagian daripada jihad di sebilis yang termulia. Subhanallah, saya katakan tadi di awal majlis bahwa Al-Quran dan hadis itu tidaklah baru ada di masa kita hidup. Bukanlah kita orang pertama dan generasi pertama yang mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis. Hadis dan ayat Al-Quran ini telah melewati generasi-generasi mulia. Ternyata ternyata kita tengok generasi mulia tadi, sahabat, tabi'in, tabi'in, tidak ada yang memahami dan menerapkan hadis yang baru saja kita dengarkan seperti yang diterapkan sekarang. Dengan teriakan yel-yel di jalan-jalan. Sampai ada sebuah masjid di salah satu kota besar di Jawa Timur ini. Seorang khatib Jumat berkhutbah. Yang isi khutbahnya itu mengkritisi pemerintah dari awal khutbah sampai akhir. Sampai-sampai ketika khutbah sedang berjalan, khutbah sedang berlangsung, beberapa hadirin itu mengucapkan memang pemerintah setan, pemerintah iblis. Khutbah sedang berlangsung, begitu bubar, tanpa jadi omongan orang. Mencela dan mencaci pemerintahnya. Suasana yang seperti ini, kalau ada musuh-musuh negeri kita, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani akan memanfaatkan keadaan. Yang nanti akan saya sampaikan, tetapi kembali kepada hari ini. Bahwa cara-cara seperti ini tidak pernah diterapkan oleh generasi terbaik umat. Tidak pernah diterapkan oleh mereka. Dan kalau kita kembali kepada makna lafaz demi lafaz, perhatikan baik-baik hadis ini. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sufalil jahil. Sebaik-baik jihad, semulia-mulia jihad adalah mengucapkan atau menyampaikan kritikan atau nasihat kepada penguasa di hadapan indah. Di hadapan penguasa yang kecil. Di hadapannya, bukan di alun-alun. Bukan di bundaran hati. Bukan di internet. Bukan di khutbah Jum'ah. Bukan. Anda datang kepada penguasa tadi. Datang kepada gubernur, datang kepada Pak Bupati, datang kepada presiden, datang kepada pihak-pihak terkait, lainnya, sampaikan nasihat itu. Dengan cara yang baik, yang sopan, yang berilmu. Anda sendiri sebagai pribadi, Anda sebagai pribadi, yang tentunya banyak kekurangan pada diri Anda. Ketika kesalahan yang pernah Anda lakukan, ditegur di hadapan umum. Anda akan marah. Anda akan menyatakan bahwa si penasehat tidak diimam. Tidak berilmu dan tidak ilmiah. Anda akan menolak nasihat itu karena gengsi. Padahal Anda seorang pribadi. Tidak punya posisi apapun. Tidak berkuasa. Lalu bagaimana dengan pemerintah? Para hadirin yang saya muliakan. Akibat dari keadaan yang seperti ini. Berlanjut. Bermula dari cara penyampaian amar ma'ruf nahi munkar yang salah. Berlanjut kepada efek negatif lainnya. Antum mengira bahwa berbagai peristiwa pembunuhan, pemberontakan, pengeboman, pengerusakan yang terjadi. Terjadi begitu saja tanpa ada proses, tanpa ada tempat dimasukkan di mana? Jawabannya tidak. Semua itu bermula dari sesuatu yang kecil. Antum perhatikan sejarah. Sejarah adalah pelajaran penting bagi kita. Masih ingatkah kita sejarah tentang awal mula atau perintis pertama adanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij. Perintis pertama dan utamanya adalah seorang yang dikenal dengan panggilan Dzul Khuwailid. Yang nama panggilan nama sebenarnya adalah Zuhair bin Turkus. Ad-Damini. Dari Bani Damin. Dikenal dengan panggilan Dzul Khuwailid. Awal munculnya benih Khawarij ini apa? Apakah langsung dia memprotes Rasul dengan senjata? Membunuh sahabat Nabi yang berloyalitas kepada Nabi? Membunuh orang-orang yang tidak mau menerima kritikan tersebut? Bermula dari ketika Rasulullah membagikan sebagian harta rampasan perang kepada sebagian tokoh-tokoh yang ada pada waktu itu. Yang sangat diharapkan oleh Nabi untuk semakin dekat kepada Islam dengan beberapa tujuan kebijakan tersebut diputuskan oleh Nabi. Padahal secara hukum peperangan yang paling berhak mendapatkan bagian dari lapangan perang itu adalah yang ada di garda terdepan. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya sesuai dengan aturan pembagian harta rampasan perang yang telah diatur di dalam Islam. Tetapi pada waktu itu Rasulullah sengaja membagikan sebagian dari harta rampasan perang itu kepada pihak-pihak tertentu yang tidak berada di garda terdepan waktu perang. Tetapi Rasul sebagai pemerintah, sebagai waliul amr, pemimpin, memiliki kebijakan yang melihat sesuatu dengan pandangan yang lebih luas, yang lebih jauh. Muncul beberapa pihak waktu itu menanyakan tentang cara pembagian dan sistem pembagian ini tadi. Namun tiba-tiba di tengah keadaan yang seperti itu, muncul seorang yang nampak di wajahnya itu bahwa dia adalah seorang yang ahli ibadah. Memprotes sistem pembagian Rasul yang Rasulullah tentukan sebagai kebijakan waliul amr, kebijakan pemerintah. Dia mendatangi Nabi dan menyatakan, Istaghfirullah ya Muhammad. Dalam riwayat lain menyatakan, Istaghfirullah ya Muhammad. Takutlah engkau kepada Allah, wahai Rasul. Bertakwalah engkau, wahai Rasul. Dan berbuat adillah engkau, wahai Muhammad. Nabi di depan orang banyak. Di depan beberapa sahabat. Seusai pertempuran. Maka Rasulullah menyatakan, Ala ta'maluni wa ala aminu masjid sahabat. Tidakkah engkau mempercayai aku untuk mengemban tugas dan amanah dalam urusan pembagian harta rampasan perang ini, sementara aku adalah utusan yang dipercaya, yang diimani oleh Allah yang berada di atas perang ini. Kalau aku sudah bermaksiat kepada Allah, siapa lagi yang akan berbuat ketaatan kepada Allah? Adalah di muka bumi ini yang akan taat kepada Allah, sementara aku sebagai nabi telah melanggarnya. Maka Rasulullah menyatakan ketika salah seorang sahabat Umar bin Khattab dalam riwayat lain Khalid bin Walid, "Da'ni adribu 'unuqa ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk menebas leher orang ini wahai Nabi." Maka Rasulullah menahan, "Jangan. Sayyidnahu sayakhruj min dhikri hadzal rajul." Sesungguhnya akan muncul nanti di belakang orang ini, di kemudian hari nanti, sekelompok orang yang disebutkan oleh Nabi ciri-cirinya, yaitu tentang ciri-ciri khawarij. Perhatikan baik-baik keadaan bahwa muncul pertama khawarij, benih pertama dan prinsip pertama khawarij itu tidak langsung mengangkat pedang. Tidak langsung membunuh. Tidak langsung melakukan teror fisik. Tetapi bermula dari terorisme. Bermula dari provokasi. Bermula dari apa yang dia yakini sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Orang tadi berkeyakinan sedang melakukan ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Menurut dia, ternyata sama. Berlanjut peristiwa ini di masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Khalifah yang ketiga. Muncul beberapa orang di sana yang kemudian dimanfaatkan oleh provokator terbesar pada saat itu, yaitu Abdullah bin Sabah al-Yahudi Hati-hati. Abdullah bin Sabah dan Abdullah bin Sabah lainnya ada di sekitar kita, yang akan memanfaatkan kondisi rakyat, memanfaatkan sebuah masyarakat yang selalu tidak puas terhadap pemerintahnya dan cenderung memprotes, menginginkan berbagai keinginannya, menuntut berbagai tuntutannya kepada pemerintahnya. Hati-hati. Di saat ada sebagian orang pada waktu itu cenderung mengkritisi Khalifah Utsman bin Affan, muncullah orang yang namanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi, berpenampilan Islam, di tengah-tengah muslimin pada waktu itu, memanfaatkan keadaan. Abdullah bin Sabah ini keliling dari satu majlis ke majlis, dari satu pertemuan ke pertemuan, dari satu rumah ke rumah, menyampaikan provokasi. Itu lihat Khalifah Utsman bin Affan mengangkat menterinya dari keluarga dia. Coba perhatikan itu, Utsman mengangkat gubernurnya yang di kota ini, yang di daerah ini, dari suku atau kabilah dia sendiri. Perhatikan itu, Khalifah Utsman membagikan harta khas negara kepada orang-orang dekatnya saja. Perhatikan itu, lihat itu terus hari demi hari, waktu berganti waktu, sampai semakin banyak orang yang terprovokasi dengan slogan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika suasana sudah semakin panas, sulit terkendali, hingga tiba saatnya Khalifah Utsman bin Affan dikepung kediamannya, istana dia tinggal dikepung, kantor dia biasa memimpin umat dikepung oleh sekelompok pemuda yang akhirnya Khalifah Utsman terbunuh di saat beliau membaca Al-Quran. Terbunuh pula istrinya yang bernama Nailah dengan pedang-pedang para pemberontak. Bermula dari provokasi-provokasi melalui lisan yang menciptakan suasana yang gaduh, menciptakan suasana yang tidak kondusif dan sulit terkendali. Itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan masih hidup, banyak para sahabat besar masih hidup di waktu itu, para ulama besar di kalangan tabi'in pada saat itu. Lalu bagaimana dengan keadaan kita di zaman ini? Bagaimana dengan kondisi masyarakat kita yang latar belakang ideologinya bermacam-macam? Cara berpikirnya bercorak dan beragam. Ketika kritikan-kritikan itu disampaikan melalui berbagai media, nggak bisa terkendali. Maka yang ada adalah suasana yang semakin mengarah kepada kehancuran. Para hadirin yang saya muliakan, melihat kondisi seperti ini, orang-orang Yahudi dan Nasara tidak tinggal diam. Perhatikan tindakan-tindakan anarkis yang terjadi di negeri Yaman, tindakan-tindakan anarkis yang terjadi di negeri Mesir, tindakan-tindakan anarkis yang terjadi di Tunis dan yang lainnya. Siapa justru yang memberi semangat kepada masyarakat muslim di sana untuk terus memprotes pemerintahnya dan melakukan demo demi demo? Siapa yang memprovokasi? Tidak lain adalah pimpinan-pimpinan barat. Barack Obama, Perdana Menteri Inggris, Prancis, Australia, Amerika dan yang lainnya semakin memberi semangat bahwa inilah kehidupan yang demokratis. Sekarang di negeri Yaman terjadi tembak-menembak saling membunuh antara muslimin. Apa yang mereka tuntut? Yang mereka tuntut adalah keadilan. Taraf ekonomi yang terus meningkat. Mereka menginginkan pembagian hasil bumi negeri Yaman yang merata. pembagian kekuasaan tidak hanya didominasi oleh kabilah tertentu. Apa yang terjadi? Hari ini 10 mayat tertumpah darahnya. Pekan yang lalu, sekian lagi, pekan yang lalu, dan seterusnya. Keadaan ini sulit terkendali. Dan sekarang saling mengancam. Siapa mereka? Sesama muslimin. Saudara kita. Seislam. Antum perhatikan apa yang terjadi di Somalia. Somalia sampai hari ini belum aman. Sampai hari ini masih terjadi perang saudara. Lebih dari 20 tahun keadaan ini terus berlalu-lalu. Apa mulanya? Apa yang menjadikan kondisi ini tadi? Mari kita ambil pelajaran. Jangan sampai negeri kita, muslimin di negeri ini pun menimpa kepadanya seperti yang menimpa di sana. Di Somalia ini bermula dari beberapa kelompok pergerakan-pergerakan bekerja sama dengan kabilah-kabilah memprotes penguasa yang telah terlalu lama berkuasa. Lebih dari 30 tahun katanya. Perekonomian tidak meningkat. Hasil pertanian tidak jelas kemana. Harga bahan pokok terus naik. Protes, protes, kritik demi kritik. Akhirnya berbagai kelompok itu bersatu. Bersatu padu untuk menggulingkan penguasa yang sedang berkuasa. Dengan takdir Allah, mereka berhasil menggulingkan presiden yang sedang berkuasa pada waktu ini. Yang katanya dalam masa 30 atau 32 tahun, 12.000 nyawa rakyat hilang. 12.000 rakyat nyawanya hilang. Dalam masa 30 atau 32 tahun. Namun setelah berhasil digulingkan, dalam waktu kurang lebih 6 bulan, lebih dari 100.000 nyawa muslim hilang di negeri Somalia. Dalam waktu kurang lebih 6 bulan saja. Bandingkan dengan 30 atau 32 tahun. Bandingkan 100.000 dengan angka 12.000. Nah, para hadirin yang saya muliakan, perang antar kabilah, perang antar kelompok, saling menggerakkan senjatanya. Kehidupan hancur, pertanian, para petani tidak bisa bertani, yang punya kebun tidak bisa berkebun, atau yang lainnya. Hancur kehidupan. Infrastruktur kehidupan menjadi hancur. Dan tidak kunjung usai, masing-masing berebut kekuasaan. Setelah tadinya bersatu, setelah itu mereka berebut siapa yang lebih berhak menjadi pemimpin. Wahai saudaraku, kaum muslimin di Indonesia ini khususnya, hati-hati, sadarlah, ikuti sunnah Nabi, ikuti bimbingan para sahabat di dalam menyikapi berbagai problem yang ada di masa kita ini. Jangan mengikuti cara-cara orang-orang barat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula apa yang mereka lakukan atau mereka namakan dengan al-jihad fi sabilillah. Jihad juga sebagai salah satu amalan terbesar di dalam Islam. Saya yakin tak seorang muslim pun yang tidak meyakini tentang disyariatkannya sebuah amalan yang namanya jihad fi sabilillah. Namun, sebagaimana juga amar ma'ruf nahi munkar dan berbagai ibadah yang lainnya, jihad itu pun memiliki aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan. Ketika diamalkan sesuai dengan aturan dan ketentuannya, maka dia menjadi amalan yang mulia. Ketika silap diamalkan, tidak mengikuti aturan dan ketentuannya, dia menjadi amalan yang tercela dan tidak boleh diberi nama dengan al-jihad fi sabilillah. Jihad dipersyaratkan padanya dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah terwujudnya kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dibagi oleh para ulama menjadi dua jenis kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan iman dan amal soleh. Sebagai sumber pertama dan utama kemenangan. Sumber pertama dan utama kemenangan yang dapat mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan yang bentuknya kekuatan iman dan amal saleh. Akidah yang lurus, manhaj yang benar. Tidak mungkin Allah menolong kita menghadapi kaum kufar. Tidak mungkin Allah menolong sebuah atau mujahidin menghadapi orang-orang kafir kalau di tengah-tengah mereka masih ada kemaksiatan. Kemaksiatan terbesar adalah kesyirikan kepada Allah. Tidak jarang terjadi di tengah-tengah mujahidin muncul berbagai kemaksiatan sampai pada tingkat kesyirikan. Saya sebut kalimat mujahidin bersifat umum bagi semua pihak yang mengaku dan mengklaim diri dan kelompoknya sebagai mujahidin. Kita lihat contohnya. Kelompok Hizbullah yang berada di Lebanon yang juga ikut memerangi, katanya memerangi Yahudi. Dipimpin oleh Sayyid Hasan Nasrullah. Kelompok ini, pemimpin dan pengikutnya adalah kelompok yang berakidahkan dengan akidah Syiah Rafidhah. Di antara keyakinannya meyakini bahwa sahabat Rasul itu adalah kufar. Bahwa sahabat Nabi itu adalah kafir. Kecuali beberapa nama tertentu. Ada yang menyatakan 6, ada yang menyatakan 3 yang masih tergolong muslim. Terjadi khilaf di kalangan mereka sendiri. Mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab adalah dua berhala Quraisy, perampok khilafah. Mereka, kelompok Hizbullah, meyakini bahwa Ibunda Aisyah, Ummul Mukminin, istri Rasul telah berzina. Pengikut para Khomeini yang sekarang kuburannya itu ditawafi. Mencari barokah, mencari keselamatan, mencari berbagai yang mereka inginkan. Mencari kesembuhan. Ditawafi kuburannya. Seperti ditawafinya Ka'bah. Kuburan Khomeini. Ini adalah kelompok Hizbullah. Begitu juga beberapa kelompok yang lainnya. Ada yang berjuang mati menggantungkan jimat-jimat di tubuhnya. Ada yang berjuang meminta keselamatan ke penghuni kubur. Dan beberapa kemungkaran yang lainnya. Kondisi masyarakat kita secara umum. Berapa banyak umat yang belum menegakkan sholat? Berapa banyak? Atau perhatikan di waktu bisa dikumandangkannya azan maghrib. Jangan azan zuhur, azan maghrib. Lihat di jalan-jalan. Banyak orang berkeliaran tidak menegakkan sholat. Bahkan di saat sholat Jumat sekalipun. Di tengah masyarakat muslim, masih ada kaum Ibrani yang berkeyakinan bahwasanya Al-Quran itu bukan kitab suci. Berkeyakinan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya. Berkeyakinan bahwasanya boleh bagi seorang muslim untuk keluar dari Islam, bebas, untuk murtad, memilih agama saja, apa saja yang dia mau. berkeyakinan bahwa semua agama itu sama. Dan berbagai keyakinan-keyakinan yang mengandung kekufuran sekarang beredar disebarkan di tengah masyarakat muslim. Perdukunan, tukang-tukang sihir, para dukun, para normal dan yang lainnya bertebaran di tengah-tengah umat. Siapa yang bertanggung jawab? Semua itu adalah kemungkaran dan kemaksiatan yang dapat mencegah datangnya pertolongan dari Allah. Sehingga para ulama mempersyaratkan adanya kekuatan jenis pertama, yaitu kekuatan iman dan amal saleh. Ketika perang Hunain, pasukan Rasulullah dipimpin oleh Nabi, panglima terbaik dan paling bertakwa, sempat dipukul mundur oleh kaum kafir dalam keadaan jumlah tentara kaum muslimin pada perang Hunain melebihi jumlah tentara sebelumnya, dengan persiapan tempur yang lebih mapan dibandingkan pertempuran-pertempuran yang sebelumnya yang dibenarkan oleh Rasul dan para sahabat. Apa sebabnya dipukul mundur? Apa sebabnya? Satu dosa yang menurut mayoritas kita adalah kecil. Kecil dibandingkan orang yang meninggalkan sholat. Kecil dibandingkan orang yang makan riba. Kecil dibandingkan orang yang berakidah dengan akidah liberal atau berakidah dengan akidah Syiah. Ataupun akidah Ahmadiyah dan yang lain. Apa itu sebabnya? Perasaan bangga. Membanggakan jumlah pasukan. Sebatas itu. Dan itu tidak terjadi pada semua sahabat. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni 'ankum shay'an wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Ingat kata Allah perang Hunain, ketika kalian dipukul mundur di saat kalian pada waktu itu berbangga dengan jumlah pasukan yang besar, ternyata enggak bisa berbuat apa-apa jumlah besar itu tadi. Kita sekarang lihat kondisinya. Ini yang pertama. Jenis kekuatan yang kedua adalah kekuatan persenjataan. Yang harus terpenuhi dan terwujud. Dalam rangka melaksanakan firman Allah, wa'idu lahum mastafa'tum min quwwah wa min ribatil khayl. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Persiapkanlah oleh kalian kekuatan. Kekuatan tempur yang dapat membuat takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Harus dipersiapkan. Bagaimana cara mempersiapkannya? Itu pun ada aturannya. Bukan masing-masing kita beli senjata. Masing-masing kita beli basokan. Tidak, ada aturannya. Kualifikasi hadirin yang saya muliakan, jenis yang kedua ini pun belum terpenuhi dengan makhluk. Kaum muslimin belum memiliki kekuatan persenjataan dan teknik tempur dan serta jumlah tentara yang mampu untuk melawan kaum kufar. Umat Islam masih tercerai-berai. Kemudian persyaratan yang berikutnya adalah satunya tongkat komando. Satunya tongkat komando. Tongkat komandonya harus satu, nggak boleh tercerai-berai. Prakteknya bagaimana sekarang? Yang ada di lapangan sekali apa? Berbagai kelompok berada. Di Indonesia ada lebih dari 10 kelompok yang menyerukan masing-masingnya jihad di sendirinya. Masing-masingnya ada amir, ada pimpinannya, masing-masingnya punya kebijakan sendiri-sendiri. Apa ini kekuatan? Dan siapa yang mau dilawan di negeri ini? Di Indonesia ini siapa yang mau dia lawan dan dianggap sebagai kafir untuk kemudian dikatakan jihad bisa dirinya? Siapa? Begitu juga yang terjadi di Palestina. Tongkat komando yang bercerai-berai. Ada kelompok Al-Qaeda, ada kelompok Jihad Islami, ada Hizbullah, ada Hamas, ada Fatah, dan beberapa yang lain. Masing-masingnya punya tongkat komando masing-masingnya punya kebijakan perang sendiri-sendiri, ini semakin memperlemah kekuatan kaum muslimin. Dan di saat seperti ini, baik yang pertama tadi tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang diterapkan dengan cara penerapan yang salah, begitu pula yang kedua tentang jihad fi sabilillah yang diterapkan dengan cara penerapan yang salah, dimanfaatkan oleh kaum kafir. Antum tahu setelah peristiwa 11 September, apa yang terjadi? Setelah peristiwa 11 September, yang diklaim oleh Usama bin Laden bahwa itu adalah pelakunya Al-Qaeda atau orang-orang atas perintah dia. Nggak lama setelah itu, Amerika mengumumkan bahwa akan mengirimkan pasukannya ke Afghanistan. Apa kaitannya Afghanistan dengan Menara Kembar? WTC itu apa? Kaitannya adalah karena Usama bersembunyi di Afghanistan. Hanya untuk mengejar seorang Usama dan kelompoknya yang namanya Al-Qaeda. Dengan alasan itu yang ditampilkan. Padahal intinya adalah untuk memerangi muslimin. Intinya adalah untuk menghancurkan umat Islam. Membunuh umat Islam. Mereka mendapatkan surat rekomendasi. Surat jalan. SIM, surat izin membunuh umat Islam. Ya. Apa SIM-nya itu? Peristiwa 11 September. Pada peristiwa itu ada yang menyatakan 3.000 orang, ada yang menyatakan 5.000 korban meninggal. Di Afghanistan, berapa yang menjadi korban? Ratusan ribu muslimin. Kalau kita hanya sekadar menara kembar dua, tidak berat bagi Yahudi untuk membangunnya lagi. Di Afghanistan, pertanian, perkebunan, sekolah-sekolah, masjid-masjid hancur. Tidak ada rasa aman. Bayi-bayi meninggal dunia, wanita-wanita muslimah mati terkapar. Sementara yang namanya pasukan mujahidin sembunyi di gua-gua di gunung. Ini suatu kezaliman. Suatu kezaliman. Yang semuanya itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam sedikit pun. Apa sebabnya? Sebabnya adalah penerapan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang bukan pada tempatnya. Di ujung bagian pertama dari masjid ini yang insya Allah akan kita lanjutkan dengan majlis nasihat, tanya-jawab seusai menunaikan sholat zuhur. Saya menyampaikan kepada semua pihak. Menghimbau kepada semua pihak untuk benar-benar kembali kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Untuk benar-benar berpegang teguh dengan warisan Rasulullah yang diterima langsung oleh para sahabatnya. Dan mengikuti jejak para ulama. Yang mengikuti jejak generasi terbaik tadi. Dengan harapan berbagai problem yang sedang menimpa umat ini. Dan berbagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Semuanya itu bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa himbauan lagi insya Allah akan saya sampaikan. Selesai menunaikan sholat zuhur. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Mungkin kita akhiri bagian pertama ini sampai di sini. Bagi yang memiliki atau tidak mengajukan pertanyaan, bisa ditulis di atas kertas dan dikumpulkan kepada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Wabah kita melanjutkan pembahasan kita pada bagian kedua ini. Dengan memulai menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satu penanya menyampaikan, siapa pemegang tongkat komando sekarang ini? Ya, pertanyaan ini saya pikir lebih tepatnya kita juga bertanya kepada para pemain di lapangan yang mengklaim jihad dan beberapa kelompok yang ada. Kita bertanya, siapa ini pemegang tongkat komandonya? Apakah kelompok NMI akhirnya? Ataukah Amir kelompok Jamaah Tauhid? Ataukah Amir kelompok Hizbul Khilafah, atau Amir kelompok-kelompok yang lainnya, yang mana yang siapa yang lebih berhak? Dia mereka berunding dulu, berembuk, menentukan siapa pemegang tongkat komando. Lebih dekatnya, sebenarnya pertanyaan kedua dilanjutkan, lalu usaha apa yang harus kita lakukan untuk bersatunya umat ini? Menjawab pertanyaan ini sebenarnya sudah tersampaikan di awal majlis, bahwa umat ini akan dan pasti bersatu apabila semua pihak mau meletakkan logika dan hawa nafsu masing-masing agar tunduk kepada bimbingan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang telah dipahami oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in, dan yang mengikuti jejak mereka. Kalau semua sepakat memahami ayat-ayat jihad, ayat-ayat yang ma'ruf, nahi munkar, hadis-hadis tentang jihad dan yang lainnya sesuai yang dipahami oleh mereka, pasti bagus. Tapi kalau masing-masing memahaminya sendiri, tidak mungkin. Dari kebiasaan yang telah lalu, kita mendapatkan kejelasan. Contoh misal lainnya, hadis yang itu berada di dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa Rasulullah menyatakan man mata wa laysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Hadisnya sah, maknanya juga jelas secara makna harfiahnya, bahwa barang siapa yang mati meninggal dunia dalam keadaan tidak ada tali pemikat bayat di leher dia, belum berbayat, maka dia masih dalam keadaan mati jahiliyah. Hadis ini pertama ditafsirkan oleh banyak kelompok tersebut bahwa mati jahiliyah yang dimaksud adalah mati kafir. Sehingga orang yang meninggal dunia dalam keadaan belum terbayar, maka dia kafir. Kafir itu artinya tidak boleh jenazahnya dimakamkan di pemakaman muslimin, tidak boleh diurus, dimandikan, dicapani, dan sebagainya dengan cara-cara muslimin. Kalau dia punya anak, anaknya tidak mewarisi. Kalau dia punya ayah, ayahnya tidak dapat mewarisi dari dia. Dan beberapa hukum yang tidak boleh diperlakukan dia sebagai seorang. Siapa di kalangan ulama yang memahami dengan cara pemahaman seperti ini? Ini benar. Yang kedua, cara penerapan dan praktek yang ada. Kalau sekarang ini hampir-hampir atau mayoritas kelompok yang ada, kelompok pergerakan yang ada ini, memiliki baik. Mengambil sumpah janji setia dari anggota itu. Atas nama Allah, bersumpah, bujuk, mendengar, dan taat kepada perintah amir. Amir yang mana? Kelompok yang mana yang harus diikuti? Yang apabila mati, mati dan mati jahiliyah. Nah. Sebagian penanya juga menyatakan di sini, sudah disebutkan oleh beberapa kelompok bahwa sejak runtuhnya khilafah Utsmaniyah, sudah tidak ada lagi bai'at di muka bumi. Jika ini benar, saya katakan jika benar, pada ini salah. Masih ada bai'at di beberapa negara yang terang-terang kepada waliul amr, kepada pemerintah kaum muslimin di masing-masing negeri. Katakan benar-benar tidak ada, bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah SAW membimbing umat ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Khalifah Muslim dari sahabat Hudzaifah itu Yaman. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang akan munculnya du'atun ala abwaabi jahannam, para dai-dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Barang siapa yang mengikuti seruannya akan dilemparkan ke dalam jahannam. Terus Hudzaifah bertanya dan kemudian bertanya kepada keluarga, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Talzam jama'atal muslimina wa islamahum." Kamu tetap berpegang teguh dengan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin dan pimpinan mereka. Pimpinan kaum muslimin. Kemudian, Hudzaifah bertanya, "Jika satu kimanu wa jama'at, kalau seandainya kita yang tidak ada, seorang pemimpin yang tidak ada negara muslimin, kita nomor yang betul, sudah tidak ada lagi. Kalau fakta zilfil kelsirahal kullaha, maka kau tinggalkan, kau jauhi semua kelompok-kelompok yang ada itu tadi. Yang mengklaim masing-masingnya tetap membaiat dan menerima baiat dengan kita. Tinggalkan itu semua. Ini jalan keluar. Namun alhamdulillah, kita masih punya waliul amr. Kita masih punya pemerintah. Dengan harapan pemerintah kita di Indonesia ini menjadi pemerintah yang kita cari uang, terbimbing, di bawah sunnah Rasul, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, di tangan siapa atau gak pemandu? Di tangan waliul amr. Bahwa jihad di sabilillah ini dilaksanakan bersama waliul amr. Ini akidah generasi terakhir. Kalau tidak ada tokoh-tokoh itu berarti persyaratan dia belum terpenuhi. Pertanyaan ini sama. Ya. Dan lagi pertanyaan, kalau tidak ada tokoh-tokoh itu, bagaimana kita berjihad? Jawabannya sama dengan pertanyaan. Nah, kalau seandainya kita mau sholat maulid, ternyata waktunya belum tiba, bagaimana? Gimana jawabannya? Ini jangan orang-orang dulu. Sampai tibanya. Kapan waktu tiba? Kalau matahari telah terbenam. Barakallahu fikum. Jadi sama juga seperti ini. Kalau tidak terwujud persyaratan-persyaratan, maka tidak disebut tidak terlaksan. Dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Ketika persyaratan untuk berperang dan berjihad itu tidak terpenuhi, Allah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77. Alam tara innal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Falamma kutiba alaihim al-qital idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa kakhasyati Allah aw tashajjaha. Ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang kondisi orang-orang yang telah dilarang untuk berjihad. Tidak apa-apa perhatikan wahai Muhammad, kondisi orang-orang yang telah diperintahkan kepada mereka untuk menahan diri, jangan berperang, jangan. Tapi maksa. Allah sudah katakan, wa'atimus walata wa'atimus zakat. Untuk sementara waktu, tunaikanlah berbagai ibadah, sholat, zakat, dan yang lainnya dari berbagai ibadah. Sampai datang waktu yang sudah benarnya, telah terpenuhi persyaratan tersebut. Lalu karena kita wujudkan bersama, mari kita berupaya. Menciptakan masyarakat muslim yang beriman, bertakwa, berakidah, dan bermanhaj tepat sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Menghilangkan berbagai kesyirikan di tengah masyarakat, menghilangkan berbagai amalan yang menyimpul sunnah tadi, menghilangkan berbagai akidah yang sesat semacam Ahmadiyah, Syiah, Rafidhah, dan yang menyesalnya, akidah kaum Ibrani, semuanya harus dibasmi dari tengah masyarakat. Kita biarkan masyarakat yang selalu menegakkan sholat, taat kepada kedua orang tuanya, mengingati hak-hak tetangganya, menjauhi amal ribawi, berbagai muamalah yang terakhir ketiga, dan yang lainnya. Ayo kita bersama-sama. Sampai nanti akan terwujud itu semua. Ya, memang kita sakit hati kepada sikap-sikap Yahudi. Tapi tidak semua kemarahan dan sakit hati kita itu diwujudkan dan dilampiaskan secara emosional, tidak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan para sahabatnya untuk menahan diri ketika menghadapi ketegangan dan kejahatan Yahudi. Dalam ayat yang tadi saya bacakan, wa ta'tadiru min ahli al-kitab law yamsunakum min ba'di imanikum kuffara hatta da'i al-kufri min ba'di ma tabayyana lahum al-haq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih. Ayat ini menceritakan bagaimana orang Yahudi melancarkan mata demi mata, menyakiti kaum muslimin, Rasul dan para sahabatnya, sampai Rasulullah mau dihancur, bersatu dibunuh, disihir, dan yang lainnya. Kaum muslimin diolok-olok dan dihina oleh kaum Yahudi pada waktu itu. Namun umat Islam belum memiliki kekuatan dan kesiapan menghadapi musyrikin Quraisy, tetapi Yahudi, kata Rasulullah dan membina. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu wasfahu. Sudah maafkan aja itu. Kekurangan ajaran Yahudi. Wasfahu dan bertalinglah kau di atas. Jangan berhenti dan jangan menoleh. Baca. Hatta yakin Allah diambil. Sampai Allah mendapatkan perintahnya dan ketentuannya. Sejelas tentang ayat ini panjang sekali. Tetapi secara singkat bahwa dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin di saat kondisi tidak memungkinkan untuk banyak-banyak ibadah, memakmurkan dan menghidupkan berbagai syiar Islam yang lainnya. Dakwah, thalabul ilmi, ibadah, sedekah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan yang lain. Ini adalah jawaban terhadap pertanyaan atau dua pertanyaan yang tadi diajukan. Sebelum saya melanjutkan beberapa pertanyaan yang berikutnya, dalam kesempatan kali ini, saya juga akan mengingatkan kepada beberapa pihak. Pertama kali, kepada kaum Yahudi dan Nasara, Amerika dan yang lainnya, mungkin saja pembicaraan ini sampai kepada mereka. Karena memang intelijen CIA itu beredar di mana-mana. Di tengah-tengah muslim, memakai putra putri muslim sendiri. Maka kita menyatakan, janganlah kalian berbangga, wahai Amerika, dan sebagainya, Yahudi. Dengan terbunuhnya Usama bin Laden menurut kalian. Jangan berbangga, dan jangan kalian telah merasa menang terhadap Islam. Jangan kalian merasa menang kepada ahli tauhid. Ketahuilah bahwa hanya Usama itu tidak bernilai sedikitpun di dalam Islam dan perjuangan Islam. Ketahuilah bahwa apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden, Aiman al-Zawahiri dan yang lainnya dari tokoh-tokoh Khawarij di masa ini tidak mewakili Islam. Semua amalan mereka itu batil. Walaupun mereka berkeyakinan tidak melakukan perjuangan. Posisi mereka tidak jauh dari apa yang Allah beritakan di dalam ayatnya. Qul arsuna bisukum bil akhbarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian kami kabarkan tentang kondisi orang-orang yang paling rugi? Allah tidak menyatakan al-nabiyukum bil khatirina, tetapi Allah menyatakan bil akhbarina, orang-orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang tersesat amal ibadahnya di dunia ini dalam keadaan mereka meyakini sedang melakukan amalan baik, sedang melakukan sebuah perbuatan. Ayat ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib murid Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam belajar Al-Qur'an. Tafsir dan kandungan ilmunya menyatakan bahwa ayat ini berbicara tentang Khawarij, kaum Hawriyah. Begitu juga para ulama menjelaskan pada ayat surah Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu mufsidun ala innahum humul mufsidun walakin la yashkurun. Jika dikatakan kepada mereka, janganlah kalian menebarkan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, tidak, justru yang kami lakukan ini adalah upaya untuk membenahi, upaya melakukan perbenahan. Ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka lah pengerusak di muka bumi. Mereka penimbun kerusakan, tetapi mereka tidak merasa. Justru sekalinya mereka merasa sebagai sebuah perjuangan. Hadisah Yusuf yang dijelaskan bahwa ayat ini berlaku dan bersifat umum untuk semua pihak yang sedang melakukan ibadah dan tafarruq kepada Allah dengan bentuk ibadah yang tidak diribui dan tidak dicontohkan dalam keadaan dia meyakini bahwa amalannya sebagai amalan makbul, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan Anda wa Yahudi dan Amerika masih akan berhadapan dengan putra putri muslimin yang bertauhid, yang berakidah dengan akidah yang sunnah, dan kami akan hancur di nilai ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, saya mengingatkan diri saya dan seluruh kaum muslimin untuk tidak sibuk menghabiskan waktu mendengarkan dan menganalisa berbagai berita dan informasi yang beredar. Ya, ada sebuah pertanyaan besar, bagaimana menyikapi tindakan Amerika yang menguburkan mayat Usama bin Laden dengan ditenggelamkan di laut? Bagaimana sikap kita? Sikap kita yang pertama, siapa yang bilang kepada Anda bahwa Usama bin Laden telah mati? Siapa? Berita dari mana sumbernya? Bisa dipercaya? Kita mengatakan mungkin sudah ditembak dan mungkin sudah mati. Wallahu a'lam. Kalau benar dia memang dia adalah orang yang memang harus dihilangkan dari muka bumi ini sebagaimana perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak nabi semua tak tuduhan kain nabi sahaja hajrah. Endomoi. Barang siapa yang mencatat di kaum Khawarij, perangilah mereka, bunuh mereka. Mereka adalah syarul perpelasah dan di sana sejelek-jelek mayat yang terbunuh di kaum Khawarij. Yang menyatakan ini adalah nabi. Walaupun sebelumnya kita mengingatkan bahwa yang berhak melakukan tindakan ini pembasmian kepada kaum teroris Khawarij adalah yang berwenang, pemerintah dan penguasa. Maka saya katakan, jangan mudah terpancing dengan informasi. Kalau benar, kalau para ulama memang benar-benar tertindas, yang banyak dari keluarganya sendiri di Saudi Arabia pun berlepas diri dari tindakan-tindakan dia yang konyol. Dan kalau itu, kalau benar dia mati, dari mana kita tahu bahwa jenazahnya ditenggelamkan ke laut? Dari mana? Itu saya diberitakan di berbagai media, ada hukumnya, ada videonya. Amerika itu kan jago bikin film, kan? Jangankan cuma mayat bersama mau ditenggelamkan di laut, hukumnya dibuat gambar dan videonya. Mereka mampu membuat film hari kiamat terjadi tahun 2012. Bagaimana gedung-gedung itu hancur, padahal tidak hancur. Bagaimana gunung-gunung itu juga kokoh, padahal tidak ada. Ikhwani, kaum muslimin, jadilah umat Islam itu umat yang kerja. Jangan mudah ditunggangi oleh Yahudi dan Nasrani. Dan berbagai berita yang lainnya. Serahkan itu kepada para ulama. Biarkan ulama yang menjawab. Sibukkan kita untuk belajar ilmu, belajar Al-Quran, belajar sunnah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, kita akan tertarik dan akan terseret untuk berbicara, bersikap, dan tanya. Ketika kita banyak mengikuti perkembangan berita-berita yang tidak jelas sumbernya, yang tidak bisa dipertanggungjawab dan bahkan boleh dipastikan mayoritasnya adalah dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan barat. Jangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu an tusibu qauman bijahalatin fatusibu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, dikatakan kepada kalian orang-orang fasik, bukan orang-orang kafir, masih dalam level kategori fasik, itu kafir. Membawa informasi kepada kalian, membawa berita, dikroscek kebenarannya, diklarifikasi, baru kita mengklarifikasi. Untuk mengetahui benar atau tidak, seperti yang dibilangkan itu isinya adalah usaha masing-masing. Jangan-jangan isinya sapi. Jangan-jangan kosong. Bisa mengklarifikasi, punya biaya, punya waktu untuk melacak itu semua. Habis kita tidak bisa berpikir kepada Allah, dan kita beribadah, tidak bisa pola berdiri. Ya. Barang dengan kemuliaan. Kenapa setelah Allah diberikan yang kita mengkosek, bertajak, mengklarifikasi, terbaju, antusiyu, kau menjadi. Nanti kalian memponis, menggolimi, menyatakan suatu kaum itu sebagai kaum yang golim, yang salah berdasarkan informasi tadi. Nanti kalian menyesal. Kalau menyesalnya di dunia, bisa minta maaf. Kalau ada kesempatan. Tapi kalau menyesalnya di akhirat nanti, ya bermanfaat lagi menyesal. Maka dari itu, hati-hati. Jangan juga mengikuti berbagai berita yang ada. Kemudian yang berikutnya, kami ingatkan kepada semua pihak, semua lapisan, apapun posisi dan kedudukan dia, untuk menyikapi berbagai fenomena kaum muslimin yang ada sekarang ini, berbagai problem yang menimpa umat Islam, termasuk di dalamnya terorisme dan anarkisme, hendaknya menyikapi dan mengatasinya dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kita ini larut dengan cara-cara Yahudi dan Nasara. Ikutilah cara-cara yang Islami. Itu cara-cara Islami. Jangan sampai kita mau dijeksi oleh Yahudi, Amerika dan yang lain yang untuk dibenturkan antara masyarakat dengan pemerintahnya dan pemerintah dengan masyarakatnya. Jangan sampai Amerika dan Yahudi tidak mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit-sedikit. Itu mereka. Maka dari itu, jangan terpancing dan larut dengan cara dan doktrin-doktrin mereka. Kepada semua pihak, semua lapisan, apapun dan di mana pun dia berposisi, tolong ikuti bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya. Nasihatkan semua para ulama generasi salafus saleh, ikuti bagaimana bimbingan para sahabat. Yang kata Imam Malik yang sudah saya sampaikan, la yasruhu amru hadhihi al-akhi wa hadhihi al-ummah illa bi al-talhati awwaluha. Tidak akan bisa menjadi baik urusan dan perkara akhir umat ini, penghujung umat ini, kecuali dengan cara dan metode yang dengannya telah menjadi baik generasi awal umat ini. Ayo dipelajari bersama. Jangan belajar mempelajari ilmu-ilmu telah jadi baik untuk mengatasi terorisme dan anarkisme. Jangan. Metode-metode proyeksi akhir KGB dan yang lainnya, Mossad, jangan. Semua itu akan menghancurkan kita umat Islam. Gunakan cara-cara Rasul, gunakan cara-cara Khulafaur Rasyidin. Dan juga kepada semua pihak, jangan sampai kita lalu di dalam mengatasi problem terorisme dan anarkisme ini ada pakai istilahnya logika PMK, atau PMK, pemadam kebakaran. Jangan, api baru keluar baru dimatikan. Nanti ada informasi kebakaran di sebelah sana, didatangkan mobil pembawa air dan penyemprot air. Habis air datang, dipagarkan berita lagi di sana. Dan seterusnya, kita akan keluar. Dan habis tenaga, dan justru akan semakin kalut-kalut. Tetapi atasilah itu semua secara lengkap, apinya dipadamkan dan sumber-sumber api itu harus diatasi. Bagaimana kita mau mengatasi anarkisme dan terorisme sementara berbagai media, berbagai tokoh yang terus memprovokasi umat terus beredar di masyarakat. Berbagai buku, karya atau terjemah yang intinya adalah pengkafiran terhadap umat Islam, pengkafiran terhadap pemerintah-pemerintah muslim, mengajak umat Islam untuk melakukan tindakan teror dan membuat konflik. Dengan tegas beberapa tokoh mereka di dalam beberapa karyanya menyatakan, kami menghimbau umat Islam dan diberedar mendapatkan hak cipta. Undang-undang dilindungi oleh undang-undang. Menghimbau kami, menghimbau kaum muslimin di mana saja yang mampu untuk melakukan konflik dalam kurung baca jihad. Di mana saja lakukan konflik tersebut tanpa harus menunggu orang-orang kafir membantai kita, ibu kita dan anak-anak kita. Idoli beredar di masyarakat kita, video-video yang berisi tentang penyampaian ayat-ayat tentang jihad dan ayat-ayat tentang jihad dengan penerapan yang salah juga beredar di anak di kalangan muda, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah. Para hadirin yang saya sediakan, tadi sudah saya sebutkan bagaimana sejarah memberikan kepada kita pelajaran penting. mulai dari peristiwa berkuat poesia, sampai peristiwa terburuknya kalau kita diangkat secara bersahab, apa terbukti fitnah yang sampai di sana? Berlanjut dan merupakan kelanjutan dari peristiwa terburuknya kalau kita muncullah kaum Khawarij dengan ketua kekuatan dan terbunuhlah yang berikutnya khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Kalau khalifah Umar terbunuh ketika membaca Al-Quran di kediaman beliau, maka khalifah Ali bin Abi Thalib ditebas dengan pedang ketika beliau sedang menuju ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Para hadirin yang saya muliakan, dan terus berlanjut. Bermula dari kelompokan kita, masalah ekonomi, masalah politik, kesejahteraan rakyat, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang telah beredar, kelompokan-kelompokan ini tadi melalui gunting-gunting yang disebarkan di saat sholat Jumat atau di saat pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Di masjid-masjid, sehingga masyarakat tidak pernah kondusif, masyarakat selalu mengelompok dan menilai pemerintahnya, tidak mau menilai dirinya sendiri dan keluarganya. Menjadi masyarakat yang selalu pandai mencari kambing hitam, dia tidak menyadari bahwa dirinya lah kambing hitam itu. Menyebutkan penegakan syariat Islam, dan ternyata dia sendiri tidak menegakkan syariat Islam di rumah tangganya. Maka kepada semua pihak, marilah atasi berbagai problem ini dengan cara yang telah dibimbingkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin tidak tersesat sebagaimana pernyataan Rasul, Tawasubikum amraihi, dan kabiru bahasa rumah kita bersatu di lima, tidak Allah, Rasul Nabi. Aku wariskan untuk kalian dua hal penting. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berupaya berpegang teguh dengannya, dengan keduanya, apa itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan memakai cara-cara non-Islam. Jangan. Itu justru akan menimbulkan kebencian dan konflik yang terus berlarut-larut. Para hadirin yang saya muliakan, ini beberapa imbauan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya bacakan dalam kesempatan atau waktu yang masih tersisa. Ada pertanyaan, apabila kita mengetahui informasi tentang adanya beberapa masjid dari kelompok-kelompok yang ada yang di sana disebarkan dan diajarkan pemikiran atau prinsip-prinsip akidah Khawarij, bagaimana sikap kita? Bolehkah kita melaporkan kepada pihak yang berwajib? Yang wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib. Wajib untuk melaporkannya. Karena itu bagian daripada ta'awun alal birri wa taqwa. Bagian daripada ta'awun di atas kebajikan dan ketakwaan. Wajib untuk dilaporkan. Nah, karena itu bagian daripada ingkar munkar. Apakah kita rela melihat anak-anak saudara-saudara kita muslimin didoktrin dengan akidah Khawarij, menjadi anak-anak yang suka mengkafirkan orang lain, bahkan suka mengkafirkan ayah dan ibunya sendiri. Kita lewat anak-anak saudara kita dijadikan orang-orang yang akan siap menjadi para teroris, melakukan perlawanan sampai di masjid-masjid Allah. Maka dengan itu saya katakan wajib untuk melapor kepada yang berwajib. Kemudian berbagai tindakan kaum Khawarij di masa ini, mereka tidak hanya menghalalkan darah orang-orang kafir secara brutal. Saya katakan tidak hanya menghalalkan darah orang-orang kafir secara brutal. Mereka juga menghalalkan darah sebagai kaum muslimin secara brutal. Kalau aku pernah mendengar adanya peristiwa peledakan di Masjid Mapolres Cirebon, bayangkan itu, melakukan peledakan di masjid, di rumah Allah, bukan di pasar atau di diskotik. Perhatikan untuk tindakan-tindakan mereka ini, yang sudah tidak terkontrol. Beberapa tokoh yang sebenarnya mengajarkan dasar-dasar pemikiran seperti ini. Beberapa tokoh dan gaya yang sebenarnya berpula mengajarkan tokoh-tokoh dasar pengkafiran dan penentangan kepada pemerintah. Ketika terjadi pernyataan seperti itu, guru mengeluarkan pernyataan dasar kami berpasti, tapi tidak bertanggung jawab, tapi tidak ada kaitannya. Saya katakan anda-anda ada kaitannya, anda terlibat. Walaupun anda tidak menyiapkan uang untuk menyiapkan bahan-bahan roda, walaupun anda tidak membantu mereka melakukan strategi pelajaran secara langsung di lapangan, tetapi anda adalah yang meletakkan tokoh-tokoh dasar pemikiran tentang Khawarij kepada mereka. Di beberapa kajian yang anda lakukan dan di beberapa buku-buku yang anda sebarkan dan anda cetak, tidak hanya kaum kafir yang mereka tuai, bahkan muslimin, bahkan masjid-masjid Allah. Kalau yang dijadikan sebagai sasaran dan target operasi mereka di masjid Kapolres Cirebon itu, katanya adalah Kapolres Cirebon itu sendiri atau yang lainnya dari polisi-polisi, tidak berhenti sampai di sana. Bahkan yang dijadikan sasaran oleh mereka adalah para ulama. Para ulama, kalau para polisi dan aparatur pemerintah itu dituduh sebagai tawhid, karena mereka telah berhukum dengan hukum selain hukum Allah, begitu kata mereka, maka para ulama mereka halalkan darah yang dibunuh dengan alasan ini adalah ulama yang tawhid. Kurang lebih pada tahun 1997, di negeri Yaman, Sayyidina Mughni rahimahullah, Sayyid Mughni, ulama besar Yaman, yang telah berjasa merubah negeri Yaman dari akidah Syiah menjadi akidah Sunnah, dan di bagian selatan kawasan Yaman dari keteraman akidah Qawmi, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala, ketika beliau menyampaikan ceramahnya di salah satu masjid di kota Aden di Yaman bagian selatan, beberapa atau salah seorang anggota kelompok Khawarij berikut Usama bin Laden meletakkan bom waktu di belakang mihrab. Subhanallah, Allah nanti menghendaki melindungi syekh yang pada waktu itu ceramah akan diumumkan berlangsung sejak maghrib hingga waktu isya, ternyata kesehatan beliau Allah takdirkan kurang mendukung sehingga beliau hanya berbicara kurang lebih 10 atau 15 menit kemudian beliau minta izin kepada hadirin dan digantikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Musawi radhiyallahu taala. Di saat itu tidak lama, salah seorang yang meletakkan bom tadi lari ke belakang tidak berubah waktu timer yang diletakkan dia letak. Ternyata subhanallah, ada takdir Allah meletakkan bom itu dan masih lagi itu lagi. Gak lama dari peristiwa itu pula, kelompok kewaris di kota Tonha, jangan meletakkan bom waktu di Masjidil Khair di kota Tonha ketika umat Islam keluar selesai menunaikan sholat Jumat. Udara dari masjid begini tidak diletakkan bom di teras masjid dan belakang sholat menjadi korban. Untuk perhatikan pemikiran ekstrim dan radikal ini mengatasnamakan jihad fillah yang jadi sasaran adalah rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, kaum muslimin yang sedang beribadah. Dua tahun sebelumnya, dua kawan kita di salah satu masjid di kota Kaif, di Yaman dan Yaman, di bulan Ramadan, sedang melakukan etikaf. Dan di saat itu kedua teman kita ini sedang melakukan wajah, mempelajari kembali pelajaran yang sudah mereka kaji di malam hari selesai sholat isya. Di malam datang sebelum pulang kelompok dari pengikut Usama bin Laden pulang, kaum Khawarij bersenjata menembaki pintu masjid hingga terbuka pintu masjid yang terkunci. Dan akhirnya dua kawan kita pun digelondong dengan senjata. Perhatiin yang saya mulakan, beginilah Islam. Islam yang Allah nyatakan tentang Rasulnya, rahmatanil alamin. Beginilah generasi sahabat mengajarkan kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, semua orang Islam terpanggil bertanggung jawab untuk mengatasi problem ini. Tidak ada jalan, tidak ada cara yang terbaik kecuali dengan semua kita sepakat kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, di masjid-masjid kita, kembali kepada Quran dan Sunnah, di rumah tangga kita, di masyarakat kita, belajar kita, dakwah kita, negara kita, dan yang lainnya. Sesuai dengan bimbingan para sahabat Rasul, memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut. Kondisi tidak bisa dibiarkan. Dan kepada semua pihak, jangan sampai kita terjebak dalam upaya mengatasi radikalisme, kita terjebak dalam liberalisme. Jangan. Semuanya itu akan mendatangkan bala dari Allah SWT. Akan mendatangkan musibah bagi kita dan negeri kita. Dan akan hancur. Dan akhirnya Amerika dan Yahudi akan bertepuk tangan, gembira, merasa menang tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Inilah beberapa kajian yang kita sampaikan. Semoga kajian pada hari ini Allah golongkan sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Dan semoga sedikit ilmu yang kita gunakan ini menjadi ilmu dasar dan ilmu yang bermanfaat untuk saya bersama dan semua yang hadir. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil terlaksananya acara yang mulia ini, kepada tamir masjid, kepada masjid dan yang lainnya. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Allah golongkan ta'awun semua pihak ini sebagai amalan soleh yang diterima di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan keluarganya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.